Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال جل وعز يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ مَعَشِرَ الْمُسْلِمِينَ رَحِمَنِي وَرَحِمَكُمُ اللَّهُ الله سبحانه وتعالى menciptakan manusia untuk beribadah kepadanya. Dan hanya dengan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, seorang akan mendapatkan kebahagiaan fid dunya wal ukhra. Dan Allah jalla wa ala telah mengutus nabinya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam untuk menjelaskan kepada manusia jalan-jalan menuju kebahagiaan, jalan-jalan menuju al-falah, keberuntungan. Di saat manusia saling membicarakan jalan apa yang seharusnya saya lakukan, jalan apa yang seharusnya saya tempuh untuk mendapatkan keberuntungan dan kebahagiaan, sesungguhnya jalan-jalan itu telah diterangkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Setiap manusia berusaha untuk mendapatkan kebahagiaan, keberuntungan, al-falah. Namun tidak setiap orang mendapatkan taufik dari Allah Jalla wa'ala untuk mengerti jalan-jalan itu, atau untuk menempuh jalan-jalan menuju kebahagiaan, menuju falah. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, marilah sejenak kita mendengarkan ayat wal ahadis yang menjelaskan tentang bagaimana seorang mendapatkan kebahagiaan, keberuntungan, mendapatkan falah. Di dalam Al-Quranul Karim, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan bahwasanya orang yang beruntung, orang yang mendapatkan kebahagiaan adalah orang-orang yang mensucikan jiwanya. Allahu jalla wa ala berfirman, qad aflaha man zakkaha. Sungguh telah beruntung orang yang membersihkan jiwanya. Ayat ini ma'asyiral muslimin rahiman wa rahimakumullah disebutkan di dalam surah Asy-Syams, di mana Allah subhanahu wa ta'ala mengawali surat ini dengan sumpah, dan tergolong Surah Asy-Syams adalah surah yang sangat panjang dengan sumpah-sumpah Allah subhanahu wa ta'ala. Qala Allahu jalla wa ala wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samai wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha wa nafsi wa ma sawaha. Iya. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan sumpah yang sangat banyak di dalam surah Asy-Syams. Bersumpah dengan matahari, bersumpah dengan bulan, bersumpah dengan waktu duha, bersumpah dengan langit, bersumpah dengan bumi, bersumpah dengan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai sesuatu yang Allah bersumpah dengannya. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan qad aflaha man zakkaha. Sungguh telah beruntung orang yang mensucikan jiwanya. Ini menunjukkan bahwasanya tazkiyatun nufus, membersihkan jiwa, adalah perkara yang sangat besar. Sampai Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan sumpah yang demikian panjang dalam surat ini. Dan Allah Jalla wa ala berfirman dalam ayat itu, qad aflaha, sungguh telah beruntung. Artinya ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, keberuntungan, al-falah, kebahagiaan, as-sa'adah tidak akan diperoleh kecuali dengan mensucikan jiwa dirinya, ya, mensucikan jiwanya. Dan ketahuilah ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, Allah Subhanahu wa ta'ala lah yang mensucikan jiwa-jiwa manusia. Dan ini maksud dengan ayat ini, qad aflaha man zakkaha, sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwanya, yakni mensucikan jiwanya bi ta'atillah, dengan bertaat kepada Allah Subhanahu wa taala, berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan larangan-larangannya. Ikhwatal iman, ma'asyiral muslimin rahiman wa rahimakumullah, Rasul alaihi salatu wassalam telah menjelaskan bagaimana seorang membersihkan dirinya, membersihkan jiwanya. Dan ketahuilah bahwasanya aslu tazkiyatun nufus, pokok dan landasan membersihkan jiwa adalah tauhidullah jalla wa ala. Tauhidullah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, mengesakan Allah Subhanahu wa taala di dalam beribadah adalah aslu tazkiyatun nufus. Asas, landasan, dasar untuk seorang mendapatkan kesucian jiwa. Oleh karena itu Nabi alaihi salatu wassalam dalam kehidupan beliau mengajak manusia untuk masuk ke dalam agama yang mulia ini. Masuk kepada tauhid. Qulu la ilaha illallah tuflihu. Demikian Nabi alaihi salatu wassalam bersabda kepada seluruh manusia. Qulu la ilaha illallah. Ucapkan kalimat la ilaha illallah tuflihu. Sungguh kalian akan beruntung. Perhatikan sabda Nabi ini dengan firman Allah Subhanahu wa taala, qad aflaha man zakkaha. Sungguh telah beruntung orang yang mensucikan jiwanya. Kemudian Nabi mengatakan ucapkan la ilaha illallah, kalian akan beruntung. Berarti kalimat la ilaha illallah, tauhidullah adalah aslu tazkiyatun nufus. Landasan, asas, dasar untuk seorang mendapatkan kesucian jiwa. Tidak mungkin seorang akan mendapatkan kesucian jiwa kecuali dengan dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan lisannya. Kemudian dia meyakini kandungan dan makna dari kalimat la ilaha illallah. Dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan lisannya, mukhlishan lillah, ikhlas karena Allah jalla wa ala. Kemudian meyakini makna dari kalimat ini, bahwasanya tidak ada ilah, tidak ada sesembahan yang berhak untuk diibadai kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian dia betul-betul membuktikan dalam kehidupan dunianya dengan dia meninggalkan semua peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Berdoa hanya untuk Allah, beribadah hanya untuk Allah, bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tauhid, kalimat la ilaha illallah adalah aslu tazkiyatun nufus. Ikhwatil kiram rahimani wa rahimakumullah. Ketika datang sahabat Amr ibn al-As radhiyallahu taala anhu kepada Nabi alaihi salatu wassalam untuk masuk ke dalam agama Islam, untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah, sebelum dia masuk Islam berkata kepada Nabi alaihi salatu wassalam, ya Rasulullah, saya memiliki syarat. Apa syaratmu wahai Amr ibn al-As? Saya masuk Islam tetapi dosa-dosa saya diampuni. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, ala ta'lam, apakah kamu tidak tahu bahwasanya al-Islam ya jubbu ma qablahu, Islam menghapuskan dosa-dosa sesudahnya. Iya, dengan seorang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, mukhlishan min qalbihi, meyakini apa yang dikandung dalam kalimat yang mulia ini, dan dia meninggalkan semua kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, sungguh akan disucikan jiwanya, akan dibersihkan jiwanya dari dosa, dari kejelekan, dari kerusakan, dan dia akan mendapatkan keberuntungan sebagaimana disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, qad aflaha man zakkaha. Ikhwatal iman rahiman rahimakumullah. Sebaliknya, aslu kulli syurur, asal dan pokok semua kejelekan adalah lawan dari tauhid, wa huwa syirku billahi azza wa jal. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qad khaba man dassaha, dan sungguh telah binasa, sungguh telah rugi, sungguh telah binasa orang yang mengotori jiwanya, mengotori jiwanya dengan asyirku billahi azza wa jal. Tidak ada yang lebih dari syirik, tidak ada yang lebih dari syirik yang demikian besar pengaruhnya untuk merusak jiwa seseorang. Syirik adalah dosa yang paling besar, seperti disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, inna syirka la zulmun azim, sungguh kesyirikan adalah dosa dan kezaliman yang paling agung, yang paling besar. Ikhwatul kiram rahiman rahimakumullah, seorang tidak mungkin akan mendapatkan falah ketika dia melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ketika Nabi alaihi salatu wassalam suatu saat melihat ada seorang memakai gelang pada tangannya, sebagaimana disebutkan dalam hadis Imran ibn Husain radhiyallahu taala anhu, ra'an nabiyyu alaihi salatu wassalam rajulan wa bi yadihi aw fi yadihi halqatun min sufrin. Nabi alaihi salatu wassalam melihat ada seorang memakai gelang pada tangannya, maka Nabi bertanya kepada pemuda ini, pada orang ini, ma hadhihi, apa ini? Dijawab oleh pemuda tersebut, minal wahinah, ya Rasulullah, saya memakai ini, minal wahinah, yakni tangannya sakit, tangannya lemah, dan orang-orang jahiliyah dahulu, ketika tangan mereka sakit, tertimpa sebuah penyakit yang disebut wahinah, yang menjadikan tangannya itu lemah, maka mereka memakai gelang pada tangannya, dengan keyakinan gelang itu akan menyembuhkan, atau menjadi sebab kesembuhannya. Maka Nabi alaihi salatu wassalam ketika melihat orang tadi memakai gelang di tangannya, Nabi berkata, inzi'ha, lepas dia, buang dari tanganmu, fa innaha la taziduka illa wahnan, karena sungguh apa yang kamu pakai, gelang yang kamu pakai, tidak menambah kecuali kelemahan, kecuali dosa, kecuali jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ma taziduka illa wahna, tidaklah menambah kecuali kelemahan. Kemudian Nabi mengatakan, fa innaka law mitta wa hiya alayka ma aflahta abada, sungguh kalau engkau mati dalam keadaan masih memakai gelang ini, maaflah ta'abadan, engkau tidak akan beruntung selama-lamanya. Hadis ini ma'asyiral muslimin, sabda Nabi alaihi salatu wasallam, maaflah ta'abada, engkau tidak akan beruntung selama-lamanya ketika engkau masih memakai gelang ini, ketika masih melakukan syirik. Dalil bahwasanya asyirku billahi azza wajal adalah sebab seorang tidak akan mendapatkan falah, bahkan dia akan mendapatkan kejelekan. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Demikianlah firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang mulia ini, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha, semoga mengingatkan kepada kita semuanya bahwasanya kebahagiaan yang hakiki adalah ketika kita berusaha untuk membersihkan jiwa kita dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dengan meninggalkan asyirku billahi azza wajal, al bid'ah wal ma'asi. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semuanya untuk membersihkan jiwa-jiwa kita dengan berbuat taat kepada Allah, dengan mentauhidkan Allah jalla wa ala, dan meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanb fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ketahuilah bahwasanya addu'a adalah miftah tazkiyatun nufus. Doa adalah kunci dan pintu disucikannya jiwa. Yang demikian itu karena tazkiyatun nufus, bersihnya jiwa, tidak mungkin akan diperoleh kecuali ketika Allah memberikan kesucian itu kepada seorang hamba. Semua kebaikan adalah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sungguh kebaikan-kebaikan itu hanya diminta dari Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quranul Karim, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku, niscaya aku akan kabulkan doa-doa kalian. Ayat ini adalah janji dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu la yukhliful mi'ad. Dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak menyelisihi janjinya. Allah berjanji bahwasanya siapa yang berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah kebaikan, maka Allah akan mengabulkan doa orang tersebut, mengabulkan doa hambanya. Dan di antara kebaikan-kebaikan itu adalah lurusnya jiwa, bersihnya jiwa, lurusnya hati, bersihnya hati. Dan itulah yang dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Adalah Nabi alaihi salatu wassalam banyak berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk kesucian jiwa beliau, untuk lurusnya hati beliau. Di antara doa yang banyak dibaca oleh Nabi alaihi salatu wassalam adalah doa, Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub, wahai zat yang membolak-balikkan hati, sabbit qalbi, kokohkan hatiku, ala dinik, di atas agamamu, ala ta'atik, di atas ketaatanmu. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, marilah kita mengikuti jalan Rasul alaihi salatu wassalam di dalam mencari kesucian jiwa. Dan jangan kita menempuh jalan-jalan yang tidak diajarkan oleh manusia, yang tidak diajarkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam di dalam mendapatkan kesucian jiwa. Sebagian manusia menempuh jalan-jalan kebid'ahan. Dia merasa bahwasanya dengan perbuatan itu akan suci jiwanya. Dengan dia melakukan amalan-amalan tertentu. Bahkan sebagian mereka menyanyi atau menangis. Sebagian mereka kemudian merasa hatinya lembut dengan amalan tadi. Padahal amalan tersebut adalah amalan-amalan yang tidak sesuai dengan tuntunan Nabi alaihi salatu wassalam. Maka ketahuilah, jiwa tidak akan bersih dengan kebid'ahan. Jiwa tidak akan bersih dengan kesyirikan. Jiwa tidak akan bersih dengan kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun pelakunya merasa hatinya lembut, walaupun pelakunya bisa menangis dengan perbuatan-perbuatan tadi, namun ketika perbuatan tersebut, amalan tersebut yang diyakini mensucikan jiwa adalah dari amalan-amalan bid'ah, dari amalan-amalan yang tidak diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, maka ketahuilah bahwasanya itu semuanya tidak menjadikan jiwa menjadi bersih, namun justru akan menjadikan jiwa jauh dan kotor. Tidakkah Anda perhatikan bagaimana orang-orang Nasoro mereka menyanyi, bagaimana orang-orang Nasoro bertepuk tangan dan bersiul dalam keadaan mata-mata mereka mengalirkan air mata, merasa hati mereka lembut, merasa hati mereka dekat dengan penciptanya. Namun ketahuilah, ketika mereka di atas syirik, ketika mereka di atas ibadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, maka itu semuanya tidak ada artinya. Ikhwatal kira, ikhwatal iman, rahiman wa rahimakumullah. Maka marilah kita berusaha mencontoh Nabi alaihi salatu wassalam di dalam mendapatkan kesucian jiwa dengan mentauhidkan Allah jalla wa ala, dengan memurnikan ibadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dengan melakukan ketaatan, dengan melakukan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, qiraatul Quran, membaca Al-Quran, al-adhkar al-masyru'ah, zikir-zikir yang masyru'ah, as-salawat al-masyru'ah, salawat-salawat yang disyariatkan, ibadah-ibadah yang disyariatkan, dan dengan meninggalkan asyirku billahi azza wa jal, meninggalkan kemaksiatan kepada Allah, meninggalkan al-bidah, dan yang lainnya dari perkara-perkara yang dilarang oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Dengan itulah seorang akan mendapatkan kesucian jiwa, dan dengan itulah dia akan mendapatkan al-falah, qad aflaha man zakkaha. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, semoga yang sedikit ini berfaedah dan bermanfaat. Wa sallallahu wasallama ala abdika wa nabiyyika Muhammad wa ala alihi washabbi ajmain, walhamdulillahi rabbil alamin.